Insyaallah kita lanjutkan pelajaran tafsir di tafsir surat An-Nazi'at. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. Kata Allah Azza wa Jalla, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, dan demi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, dan demi para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Qala al-muallif hafizahumullahu jami'an, aqsama Allahu ta'ala bil malaikati allati tanzi'u arwahal kufari naz'an shadidan. Allah azza wa jalla bersumpah dalam ayat ini, bersumpah dengan menyebut para malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras. Wal malaikah allati yaqbidu arwahal mu'minina binishat wa rifq. Dan juga Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut nama para malaikat, menyebut para malaikat-malaikat yang mencabut arwah kaum mukminin dengan penuh semangat dan juga dengan lemah lembut. Di sini ada dua jenis cara mencabut nyawa yang terjadi, yang dilakukan oleh malakul maut. Bahwasanya kalau orang-orang kafir, maka mereka dicabut dengan sangat kasar. Dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, itu seperti besi yang berkarat yang diletakkan di kain wol. Ya, kain wol yang penuh bulu-bulu. Di situ ada besi yang berkarat, tercengkram di kain wol, ditarik dengan kuat. Ya, terjadilah perkara yang sangat menyakitkan dari sakaratul maut yang dialami orang-orang kafir. Perbedaan dengan kaum mukminin, dicabut arwah mereka seperti mengalirnya air yang begitu mudah. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hal ini menunjukkan bahwasanya mukmin dan kafir itu sangat-sangat berbeda. Mukmin dan kafir sangat berbeda. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian manusia. Mengatakan kita itu semua sama. Mukmin dan kafir semuanya itu sama, cuma bedanya cara beribadahnya saja, semuanya menyembah Tuhan, kata mereka. Lah. Ya. Tidak demikian. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan samakan antara orang-orang ya yang berbuat kebaikan, orang-orang mukminin, orang-orang yang bertakwa, itu mau disamakan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat? Tentu tidak sama. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini ada bantahan buat mereka-mereka yang mengatakan semua agama itu sama. Mengatakan semua agama itu sama, tidak sama. Inna dina indallah al-islamu. Sesungguhnya agama ya yang diridhoi di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hanya Islam saja. Sehingga ketika mati, Allah Azza wa Jalla bedakan cara mencabut nyawanya. Yang pertama malaikat-malaikat yang sangat kasar mencabut nyawanya orang-orang kafir. Yang kedua malaikat-malaikat yang sangat lembut, bersemangat, senang ketika menerima arwah-arwahnya orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya, wasabihati sabaha, yaitu demi para malaikat-malaikat yang mana mereka bersegera turun dari langit, ya, atau mereka dalam keadaan naik ke atas langit. Nah, di sana ada malaikat yang senantiasa turun dari langit membawa rahmat dari Allah Azza wa Jal, dan juga kemudian naik lagi ke atas. Ya, sebagiannya mereka melaporkan amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba. Kemudian wasabiqatis sabaqa, dan demi para malaikat yang dia bersegera di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fal malaikah allati tasbiqu wa tuzari'u ila tanfidzi amrillah. Demi para malaikat yang sangat bersegera dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ini diantara sifat malaikat, mereka itu sangat bersegera dalam menjalankan ketaatan. Ya. Sangat bersegera dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan hamba dengan perintah Allah. Fal malaikatu al munfidhat amra rabbiha, dan demi para malaikat yang menunaikan tugas-tugas dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Fiha ya. Di antara mereka adalah apa? Ukila ilaiha ya ad-dabirah min syu'uni al-kaun. Para malaikat yang diperintahkan untuk mengurus alam ini dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, di sana ada yang diperintahkan untuk menurunkan hujan, diperintahkan membagi rezeki, di sana ada yang diperintahkan untuk mengatur angin, di sana ada yang diperintahkan ya ini dan itu, ya semua dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla bersumpah ya tentang hari kebangkitan kembali. Ya, sebagaimana di surat An-Naba dibahas juga tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Di surat An-Nazi'at pun demikian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufur rajifah. Yakni tatkala pada hari bumi ini digoncangkan. Tajba'uha radifah, yang diiringkan dengan guncangan-guncangan berikutnya. Ya. Kata lima na'azianullahi yakum. Di sini mu'alif menyebutkan tentang Allah Azza wa Jalla bersumpah, ya sebelum itu ada yang terluput. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan malaikat-malaikat sebagai tanda keagungan dan kebesarannya. Sementara manusia, la yajuzu al-makhlukun an yaqsima bi ghairi khaliqih. Tidak boleh para makhluk, kita semuanya, untuk bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Ya. Kita enggak boleh bersumpah menyebut selain Allah. Tayyib, ya, fa in fa'ala faqad asyrak. Barang siapa melakukan hal itu maka dia telah berbuat syirik. Kenapa hadirin? Karena ada unsur ta'zim. mengagungkan, ya, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi kita semuanya kalau mau bersumpah, hendaknya bersumpah menyebut nama Allah. Adapun Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya, maka ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah itu sendiri. Ya, ketika Allah menyebutkan malaikat, menyebutkan tentang alam ini dan seterusnya, ya, pencipta atau ciptaan-ciptaannya, maka itu adalah hakikatnya sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian, ya, kita baca di sini, latub'atsunna al-khalaiqu wa tuhasabu yauma tattaribul ard, ya, bin nafkhatil ula, ya, wa bin nafkhati, ya, al-imatah. Kemudian manusia semuanya setelah bumi dihancurkan, digoncangkan dan dihancurkan, maka semua makhluk akan dibangkitkan. Ya, ayat ini juga menandaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang hari kebangkitan. Ya, setelah dibangkitkan tuhasabu, akan dihisab. Apa itu dihisab? Dihitung amalannya. Dipertanggungjawabkan amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba. Ya, ditanya, engkau telah berbuat apa saja selama di dunia? Rasulullah SAW menyebutkan, la tazul kudama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, hatta tus'al. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, akan ditanya, kecuali sampai ditanya. Ya, di antara yang ditanya adalah tentang umurnya, an umrihi fi ma'afnah. Umurnya dipakai untuk apa? Ya. Kemudian apa? Wa ilmihi, ya, fi ma'amilah, ilmunya diamalkan atau tidak? Ya. Fi malihi, fi ma anfaqah, hartanya kemana dibelanjakan? Ya, jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang kemudian ditanya, ya, tentang segala yang telah dia dapatkan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia. Ya, yaitu nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian disebutkan di sini bumi itu akan digoncangkan, satu goncangan yang pertama untuk mematikan. Ya, gempa bumi yang dialami di beberapa daerah, Masya Allah yang begitu mengerikan, itu gempa yang belum seberapa. Ya, goncangan yang belum seberapa. Tapi kalau goncangan yang nanti, ya, terjadi di hari kiamat, itu goncangan yang bisa mematikan seluruh umat atau seluruh makhluk. Ya, begitu dahsyatnya hari kiamat. Sampai-sampai wanita yang lagi hamil keguguran. Ya. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada hari kiamat engkau lihat wanita-wanita yang lagi menyusui bayinya, saking kencangnya goncangan tersebut dilempar bayinya. Bayinya sudah enggak diperdulikan lagi, dia ingin menyelamatkan diri. Ya. Demikian juga apa? Wanita-wanita yang lagi hamil itu semuanya dalam keadaan apa? Keguguran. Saking ngerinya apa? Dahsyatnya hari kiamat. Goncangan yang terjadi hari kiamat. Sehingga semuanya mati, ya. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Tatba'uha nufhatun uhra, ya. Kemudian diiringi dengan, ya, ditiupkan sangkakala yang berikutnya, setelah itu apa? Dihidupkan kembali umat manusia. Jadi sana ada dua tiupan, ya. Fa'idha, apa namanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, Masya Allah, mati lampu gak jelas. Ya. Ada dua kali tiupan, ya. Afwan, dua kali tiupan. Tiupan sangkakala pertama, itu yang untuk mematikan, dan tiupan sangkakala yang kedua, itu untuk yang menghidupkan kembali, ya, menjadi hidup kembali. Taib. Qulubu yauma idzi wajifah, hati-hati ketika itu, hati-hati orang-orang kafir itu dalam keadaan ketakutan. Hadirin, ketika di hari kiamat orang-orang yang beriman sudah enggak ada semua, ya. Orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mengalami hari kiamat atau hari hancurnya alam semesta itu adalah orang-orang yang tidak ada iman padanya. Kemudian disebutkan di sini apa? Fa'idahum bisahirah. Ya. Afwan. Absar wa khasyya yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir dalam keadaan apa? Mereka mengatakan, apakah kita semuanya akan dikembalikan di kehidupan dunia lagi, atau kita akan dihidupkan kembali seperti di kehidupan dunia? Ya, ini menunjukkan orang-orang kafir itu ragu. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Insyaallah kita semuanya itu dalam keadaan meyakini manusia akan dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan setelah dimatikan pada hari kiamat. Baik, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara sekian banyak dalil yang menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dan segala yang terjadi di dalamnya. Dan ini merupakan bagian dari rukun iman, ya. Rukun iman yang kelima yang kita semuanya harus meyakininya, karena dengan keimanan dengan hari kebangkitan semua insyaallah ini memiliki hikmah yang begitu dalam, menjadikan seorang insan bersemangat untuk beramal soleh, bersemangat untuk mentaati Allah, dan juga bersemangat untuk menjauhi larangan-larangannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.